Maulanul Haul, Sa'imah, kemudian apa? Tif, Giru Amilah. Tidak dipekerjakan. Qadru wajib lil waghra yajib fi 30 baqara ila 39 tabi'. Yajib fi 30 baqara, wajib dikeluarkan zakatnya dari 30 ekor sapi. 30 ekor sampai 30 sampai 39. Maka dikeluarkan zakat berupa tabi'. Seekor sapi tadi wahwa matam malahu sana, sapi yang berumur 1 tahun. Wasumya bidari kali anahu yatba'u ummahu, disebut dia sapi ini dengan tadi karena dia masih mengikuti induknya tadi karena masih mengikuti ibunya induknya. Wa fi 40 ila 59 musinnah. Baik. Wa fi 40, dan setiap 40 ekor sapi sampai hitungan baik 50 sampai 59 dikeluarkan zakat berupa musinnah. Wa hiya ma tamalaha sanatani, yakni sapi yang telah berumur 2 tahun. Wa sunniyat bidzalika li'annaha tala'at laha asnan. Baik. Dinamakan demikian karena telah tumbuh padanya 2 gigi. Musinnah. Wa bi 60 ila 69 tabi'an. Kalau jumlah ternak sapi ini sudah berjumlah 60 ila 69, barulah dikum 60 sampai 69, maka dikeluarkan 2 ekor tabi'an, 2 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Sumati kulli salasin tadi, kemudian setelah itu setiap 30 ekor sapi harus dikeluarkan tadi. Paham? Wa bi kulli 40 musinna, dan setiap 40-nya, kalau sudah bisa 40 perhitungannya, barakallahu fikum. Baik. Kalau misalnya baik 65 misalnya, maka perhitungannya masih 30-30. Baik, berarti harus dikeluarkan apa? Tabi'ani. Paham barakallahu fikum. Kalau sudah mencapai 40, barakallahu 80, paham? 80, maka kita menjadikannya 2 ekor musinnah karena kita menjadi 40. Wa hakadha mahma balagat, demikian seterusnya seberapapun jumlahnya silakan kalian baginya, imma ke 30 per 30 sehingga kalian mengeluarkan tabi', atau pembagiannya setiap 40 ekor musinnah. Terserah barakallahu fikum. Anda mau bagi 30 atau mau bagi 40. Baik. Artinya setiap 30-nya Anda harus mengeluarkan tadi yang umurnya 1 tahun, atau kalau kalian bagi 40-40, baik, maka hendaknya kalian mengeluarkan setiap 40-nya itu musinnah, yakni sapi yang telah berumur 2 tahun. Wa dzalika li hadits Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini sesuai dengan hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, wa fi fa amarani an akhudha min al-baqari min kulli 30 tabi'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan aku untuk mengambil dari sapi-sapi itu di setiap 30-nya seekor tadi, seekor sapi berumur 1 tahun. Wa min kulli 40 musinnah, dan di setiap 40 ekor itu aku diperintahkan untuk mengambil 1 ekor yang berumur 2 tahun. Wa hadha jadwal yubayyinu kayfiyat az-zakati lil baqar, ini jadwalnya. Jadwalnya atau bahasanya bagannya. Jumlahnya dari 30 sampai 39 tadi yang harus dikeluarkan. 40 sampai 59 keluarkan musinnah satu ekor. 60 sampai 69 tabi'an. 70 sampai 79 tabi'un wa musinnah. Tabi'un wa musinnah. Fama zada fi kulli salatina tabi'un wa fi kulli arba'ina musinnah. Adapun lebih dari ini, maka setiap 30-nya dikeluarkan tabi' dan setiap 40-nya dikeluarkan musinnah. Baik. Itu pembahasan tentang zakat sapi kita. Sapi apapun jenisnya. Karena sapi ini juga sangat banyak macam ragamnya. Baik. Ada memang sapi yang diperuntukkan untuk diambil susunya. Kamar lagi masuk juga. Ada juga sapi yang sangat lebat bulunya. Baik. Ada sapi yang memang diperuntukkan untuk kita dapatkan dagingnya. Baik. Sapi-sapi metal sekarang ini dengan sapi-sapi apa lagi, lemosin atau apalah namanya, baik, yang bobot berat badannya ini bukan sama seperti sapi kita, hitungan ton, barakallahu fikum, baik bobotnya, baik, pokoknya semua sapi jenis sapi. Kalau tempat kita kan sapi apa namanya di sini? Yang putih ini lah. Pokoknya sapi lah. Yang kecil-kecil ini yang kuning namanya sapi Bali biasanya. sapi Bali atau sapi Lombok. Jadi, karena sapi-sapi ini banyak di daerah situ. Agak kecil-kecil memang. Dimatikan lainnya ini. Terlalu. Kadar wajib tilghanam, kadar yang wajib untuk kambing-kambing kita dan semua jenis kambing. Jenis kambing ini banyak sekali. Barakallahu fikum. Ada jenis kambing yang tidak ada di negeri kita ini. Baik. Berbagai macam jenisnya. Baik. Kambing-kambing Afrika, kambing-kambing Australia. Baik. Macam ragam. Rusa tidak dimasukkan, bukan. Baik. Gazal biasa disebutkan gazal. Bukan dari kambing dia. Sebanyak apapun peliharaan rusanya. Cuma yang dimasukkan oleh para ulama itu yang masuk ke sapi itu ya kerbau. Dianggap satu jenis dan dikeluarkan zakatnya. Baik. Adapun kambing-kambing dengan berbagai macam ragamnya ini. Baik. Ada kambing Masya Allah sampai bobotnya ratusan kilo juga. Baik. Kambing. Bukan seperti kambing kita yang bobotnya cuma 30 kilo, 40 kilo. Baik. Ada kambing memang dari Australia, kalau tidak salah. Kambing yang memang dipelihara untuk diambil dagingnya. Memang berkualitas. Dagingnya besar badannya. Dagingnya banyak. Dan kualitas dagingnya juga memang bagus. Empuk, lembut. Tidak seperti daging daging kambing kita. Baik. Itu pernah makan daging daging muda para kalau daging domba muda di bawah umur 5 bulan. Baik. Daerah Jawa sana banyak. Baik. Rumah-rumah makan satu sate kambing, kambingnya dibawa 5 bulan umurnya. Barakallahu fikum. Disajikan Masya Allah. Disajikan di atas apa? Di atas besi, besi yang dipanaskan. Baik. Kemudian di masih bunyi-bunyi. Gitu. Masih mendidih. Jadi hangat terus. Kemudian lombok Tapi ini ada masih di sela-sela gigi. Baunya sedap. Memang jenis dagingnya yang berbeda. Barakallahu fikum. Intinya semua, barakallahu fikum, kambing yang murahan, kambing yang mahal, kambing yang dipakai untuk diambil dagingnya, atau kambing yang mau diambil bulunya, atau kambing yang mau diambil susunya, barakallahu fikum, macam-macam di kambing. Baik. Yang diambil susunya ini 3 kali lipat susu, harga susu kambing ketimbang susu sapi. Barakallahu fikum. Yang jelas semua kambing-kambing yang dipelihara dengan catatan apa? Catatan tadi. Jadi 4 syarat itu. Pertama, apa? Bulughun nisab. Yang kedua, haulanul haul, kemudian apa? Sa'imah. Harus digembalakan bebas. Amma kalau Anda kandangkan dan Anda yang ngarit atau Anda membeli makanan untuknya, maka tidak ada zakat. Barakallahu fikum. Harus sa'imah. Baik. Yang ketiga, yang keempat adalah amilah. Ghairu amilah, ghairu amilah, tidak dipekerjakan. Hewan-hewan ini tidak dipekerjakan. Ada orang ontanya, ontanya kan minimal 5 kan gitu. Ontanya 20 tapi semuanya dipekerjakan, disewakan ke orang-orang misalnya. Tidak dikeluarkan zakatnya walaupun 50 ekor onta milik dia. Baik. Di zaman dahulu sama seperti sekarang ini, penyewaan onta, ada orang memiliki onta-onta untuk disewakan. Ya, ada orang mau berangkat melakukan perjalanan dagang misalnya, dia punya modal tapi tidak ada onta, tidak ada kendaraan. Tiba ternyata ada orang-orang yang menyewakan ontanya. Hah, sini. Barakallahu fiik. Satu kali berangkat dan pulangnya berapa? Dari sama seperti sekarang ini, cuma sekarang ini kan mobil. Mobil yang direntalkan, yang disewakan, berbagai macam jenisnya. Tapi, apa untuk ngangkut orang, atau ngangkut barang, atau ngangkut macam-macam. Tapi kita kembali, barakallahu fiikum. Kambing juga demikian, semua jenis kambing. Wajib fi arba'ina minal ghanami ila 120 syah. Wajib dan wajib untuk dikeluarkan zakat dari kambing-kambing ternak peliharaan ketika dia telah berjumlah 40 sampai 120. Barakallahu fikum. Kalau jumlahnya antara 40 sampai 120, maka dia harus keluarkan berapa? Satu ekor kambing. Wafinatin wahidah wa ishrin, dan di jumlah 121 sampai 200, maka dia mengeluarkan syatani, dua ekor kambing. Wafinatini wa wahidah illa salasmiah, dan illa salasmiah, dan di setiap 201 sampai 300 dikeluarkan tiga ekor kambing. Summa tastakiru kepada tepiha ba'da hadal miqdar fayakun fi kulli mi'atin syatun mahma balagat. Setelah ini semuanya, setiap 100 ekor, satu ekor kambing yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Artinya, kalau kambing Anda 500 ekor, maka 5 ekor kambing harus dikeluarkan sebagai zakat. Wa dzalika lima ja'a fi hadits Anas fi kitab as-shadaqah wa fihi. Demikian juga seperti yang disebutkan Anas dalam kitab as-shadaqah. Dan di dalamnya wafi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha, dan zakat kambing-kambing di kambing yang digembalakan, idza kanat 40 ila 20 wa 100 syah, kalau jumlahnya 40 sampai 120, maka dikeluarkan satu ekor. Fa idza zada ala 120, kalau lebih dari 120 ila 200 sampai 200 dikeluarkan 2 ekor kambing. Fa idza zada ala 200 ila 300 fa fiha 3. Kalau lebih dari 200 sampai 300 maka dikeluarkan 3 ekor. Fa idza zada ala 300 fa bi kulli 100 syah. Kalau sudah lebih dari 300 maka setiap 100-nya dikeluarkan 1 ekor kambing. Baik. Jadwalnya bagian di bawah ini. Baik, barakallahu fikum. 40 sampai 120, satu ekor kambing. 121 sampai 200 2 ekor kambing, 201 sampai 300 maka 3 ekor kambing. Maka lebih dari itu setiap hitungan 100-nya 1 ekor kambing yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Al-masalah tersalih, masalah yang ketiga di sifatil wajib. Baik. Baik, wazan al-islamu bitashri'ihi al-adil bainal mafalihi lil fuqara'i wal aghniya. Sifatul wajib. Ini pembahasan tentang apa? Tentang kambing. Kalau unta dan sapi kan ada umur-umurnya. Paham? Ada umur-umurnya. Lah sekarang, baik. Yang kambing ini umur berapa yang kita harus keluarkan sebagai zakat? Di sini katakan wazan al-islamu bi tashri'ihi al-adila bainal mafalihi lil fuqara'i wal aghniya. Islam ini dalam pensyariatannya menimbang, mensederajatkan, berlaku adil antara kemaslahatannya orang fakir dan kemaslahatannya orang kaya. Kemaslahatannya orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat dan kemaslahatannya fakir yang berhak untuk menerima zakat. Harus dua-duanya. Dua-duanya terpenuhi haknya masing-masing dan tidak ada yang teraniaya, tidak ada terzalimi. Fanadaba ila akhdhi al-fakiri huquqahu kamilah, ghayra manqusah. Maka disunnahkan, dianjurkan untuk si fakir mengambil haknya sempurna tanpa terkurangi. Wanadaba ila mura'atil huquqil aghniyai fi amwalihim. Demikian juga haknya orang-orang kaya dalam masalah harta mereka diperhatikan juga. Walidzalika haddada al-wajib fi az-zakati bi ayyakuna min wasatil mal. Oleh karena itu ditetapkan oleh syariat kita ini bahwa batasan atau kriteria zakat yang harus dikeluarkan dan diambil dari orang kaya zakatnya terkhusus kambing adalah wasatil mal. Kambing yang pertengahan. Tidak juga kecil dan juga tidak besar sekali. Kambing pertengahan-pertengahan. Kalau diambil itu yang kecil, maka kita membalimi orang miskin. Paham barangkali itu? Kalau kita mengambil yang kebasar, kita membalimi orang kaya. Misalnya, kambingnya 1000 ekor. Maka yang dikeluarkan berapa? 10 ekor. Itu? Dia pilih yang besar-besar, pujantan-pujantan semua. Yang punya lesus dada, aduh. Barakallahu fikum. Kecuali kalau dia sendiri yang menyerahkannya. Zakat ini aku tetap kita punya. Yang basar-basar ambil. Dia yakin apa yang dia keluarkan tetap milik dia. Semakin baik yang dia keluarkan, semakin baik untuk dia. Paham barakallahu fikum. Sehingga dia tidak pernah mengurang-urangi. Pokoknya yang terbaik dari apa yang dia berikan. Ya memang kata Allah SWT, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kalian sengaja memilih yang jelek untuk kalian berikan, kalian impakan. Allah SWT. Ya mestinya kita memilih yang baik. Kata Allah SWT, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak kalian mendapatkan kebaikan kecuali ketika kalian apa? Mengimpakan apa yang kalian senangi. Barakallahu fikum. Yang kita senangi kan yang bagus, yang sehat, yang besar dari kambing-kambing ini. Tapi hukum asalnya yang diambil itu adalah apa? Yang pertengahan, tidak gemuk sekali dan juga tidak kurus sekali. Tapi pertengahan. La min khiyarihi wa la min shirarihi. Tidak diambil yang paling bagusnya dan tidak juga diambil paling jelek. Fa yajibu 'ala sa'i mura'atu sinil wajibati. Maka wajib bagi orang as-sa'i, za'i ini petugas zakat, su'ah, atau jabi zakat, jibayah, petugas pengumpul zakat. Mestinya mereka sangat memperhatikan umur yang wajib dan kondisi hewan. Idla yujzi wa qalla minha lianahu idrarun bil fuqara. Tidak boleh diambil yang jeleknya atau masih kecil, masih muda, karena ini idrar. Kita memberikan mudarat bagi para fakir. Wala yu'khadhu ala min a'la minha, dan juga tidak diambil dari yang lebih besar, lebih bagus, lebih gemuk dari yang standar. Li'annahu ijhaqun bil agniya. Ini termasuk mengurangi mengambil haknya orang-orang kaya. Wala yu'khadhu al-maridah wal ma'iba wal kabiratul harimah. Dan petugas tidak boleh mengambil yang sakit, kambing menceret-menceret, atau penyakit kudis. Baik. Wal ma'ibah, atau ada cacatnya. Wal kabiratul harimah, atau sudah kambing tua sekali. Lianha la tanfa'ul fakhir. Karena ini semua tidak akan memberi kemanfaatan kepada orang fakir. Baik. Kenapa? Kalau ini juga tidak ada harga, mereka mau jual. Rata-rata yang seperti ini tidak sehat, tidak apa, dijual tidak mau laku, dimakan kurang enak. Jadi, karena dagingnya kurus, paham? Binatang-binatang ini, barakallahu fiik, kalau sudah tidak ada giginya, tidak mau lagi makan. Kalau tidak mau makan, ya kurus tentunya. Demikian juga kalau penyakitan atau cacat, baik, dagingnya tidak enak seandainya dimakan, dijual pun tidak ada yang mau beli kecuali harga yang sangat murah. Diobati pun harus keluar uang dulu, belum tentu sehatnya. Baik. Maka diwanti-wanti ini para petugas zakat untuk tidak mengambil yang demikian ini. Barakallahu fikum. Tidak mengambil yang لأنها لا تنفع الفقير كما ترى بالمنفعه دور الفقير وبالمقابل لا يأخذ الأكولة طيب وهي الثمينة المعدة للأكل demikian juga sebaliknya, jangan dia ambil yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling bagus, yang mengkilap kulitnya. Baik. Ini kambing-kambing barakallahu fikum, kalau sehat dia kulitnya bulunya sama seperti diminyak kayak pakai minyak. Kalau kena matahari, mengkilap. Baik. Tidak kusam. Apalagi kudisan. Oh, barakallahu fikum. Melihatnya saja, kasihan. Baik. Tidak tega untuk menyembelihnya. Bahkan sebagian orang mengatakan, sudah kita yang memakan kita. Dia ingat lebih kudis. La haula illa billah. Baik. Maka jangan juga diambil yang paling, karena biasanya memang paling mahal, yang gemuk, sehat, mengkilap kulitnya ini, bulunya, masya Allah. Wahyas taninatul muaddalil akl, yani kambing yang gemuk yang memang dipersiapkan untuk dimakan. Walar rubi, dan juga tidak boleh mengambil dari barakallahu'alaikum kambing-kambing ar-rubi wahiyal lati turabbi waladaha, yang masih memiliki anak. Baik. Karena anak kalau barakallahu'alaikum dipisahkan dari induknya kemudian tidak ditangani dengan cara yang benar, maka mati. Barakallahu'alaikum. Walal makhid wahiyal hamil, dan juga tidak boleh diambil dari yang hamil, kambing-kambing yang hamil, barakallahu fikum. Walal fahl al-mu'ad lid-dirab. Hamil, kambing-kambing hamil harganya lebih tinggi, barakallahu fikum, lebih mahal. Walal fahl, dan juga tidak boleh mengambil pejantan-pejantannya. Ini kambing-kambing istimewa, tidak boleh diambil, barakallahu fikum. Yang hamil, yang lagi membawa anaknya, menyusui anaknya, yang gemuk, yang dipersiapkan untuk menjadi pejantan-pejantan. Walal fahl, fahli pejantan, al-mu'adlid dirab. Yang dipersiapkan untuk menjadi pejantan memang. Wala harazatil mal wahiya khiyaruha allati taharrazaha al-ain, tuhrizuha al-ain. Walal harazat al-mal, dan juga tidak mengambil kambing-kambing istimewa Sayyid. Yaitu di antara sekian ratus ekor kambing ada kambing yang paling gagah sekali dapatnya. Sayyid. Sangat memukau. Apalagi saat kambing-kambing sekarang ini ada kambing-kambing kontes. Sayyid. Kambing-kambing kontes kan ada dipertandingkan ketangkasannya dalam aduan. Nih kambing Garut misalnya. Kalau misalnya yang dipertandingkan kecantikannya, ada juga kambing cantik rupanya. Kecantikannya ini kambing anu barakallahu fikum, kambing Etawa ini, peranakan Etawa. Baik. Baru umur 3 bulan harganya itu sudah 7 juta. Baik. Baru 3 bulan ini. Memang gagah kelihatannya. Lincah, sehat memang modelnya. Baik. Kalau Anda bukan pencinta kambing ya, ah biasa aja. Orang pencinta kambing mau dia, oh ini kambing 7 juta ini, 10 juta ini, 20 juta ini. Baru dia tengok satu kali begitu, so harga yang ada di kepalanya. Barakallahu alaikum. Maka jangan pernah mengambil dari harta terbaiknya mereka. Yanaha min karai min amwal. Harta-harta mulia. Jadi jadi zakat ini tidak boleh mengambil harta yang paling jeleknya karena merugikan apa? Merugikan orang fakir miskin. Dan juga tidak boleh mengambil yang paling bagusnya karena merugikan pemilik barang. Ya, kecuali kalau dia mau mengeluarkan min tibati nafsihi dari kerelaan dirinya sendiri. Wa'akhdaha idrarun bil ghani. Kalau kita mengambil barang-barang istimewa ini berarti kita memudaratkan orang kaya. Liqaulillahi ta'ala wa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati kalian, jangan kalian mengambil harta terbaik mereka, tapi ambil yang pertengahan. Supaya tidak ada yang Anda zalimi. Walamma walima ru'ya an Umar annahu qala li amirihi Sufyan qul taib liqaumika inna nada'u lakum ar-ruba wal makhid wa dhatil lahm wa fahl al-ghanam wa na'khudhu al-jaz'a wa al-thani wa dhalika wasatun bainana wa bainakum fil mal. Demikian juga ucapannya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala li amirihi, berkata kepada amirnya Sufyan, qul li qaumika, katakan, katakan kepada kaum, inna nada'u lakum ar-rubai ar-ruba, ar-rubi apa? Di situ ada sekelnya? Ar-ruba. Kami meninggalkan untuk kalian ar-ruba, yakni kambing yang lagi membawa anak-anaknya. Baik, allati turabbi waladaha wal makhid. Baik. Yaitu yang hamil, wadatil lahm, dan kambing-kambing yang sangat gemuk, wafahlil ghanam, dan kambing-kambing bejantan. Wa na'khudul jaza'a wasari, kami hanya mengambil jaza' yang umur 1 tahun 2 tahun. Barakallahu, wa dhalika wasatun bainana wa bainakum fil mal, dan itu Allah perkara pertengahan antara kami dengan kalian. Ini haknya fakir terpenuhi dan hal kalian tidak terkurangi. Kita selesaikan saja barakallahu fikum. Al-masdarur rabi'a fil al-khiltah fi bahimatil an'am. Bagaimana mencampur bahimatul an'am wahia ala nawaini? Anau lawal khiltatu ayan wahia ayyakun al-mal mushtarakan baina itsnain fil milk musha'an bainahuma. Lam yatamayyaz nasibu ahadihima al-akhar wa takunu khiltatul ayan bil irsi wa takunu bil syira. طيب النوع الاول في الخلطه الخلطه في بهيمه الدنيا campuran طيب pemilik, ada pemilik, beberapa pemilik untuk satu sekawanan atau sekelompok kambing-kambing atau sapi atau unta. Khiltatu ayan wa hiya yakuna al-mal mushtarakan bainas nayni fil milk. dua orang yang memiliki apa? Memiliki unta-unta itu atau sapi-sapi itu atau kambing-kambing itu, musya'an bainahuma, dibagi dua. Tapi tidak bisa ditentukan, oh ini punya saya, ini juga punya saya, tidak bisa. Tidak bisa dia menentukan, pokoknya punya saya separuh, punya si bulan separuh. Paham barulah itu. Syaltat ayan, wataku zaman tadi. Lam yatamayaz nasibu ahadihima illa akhar. Watakunu khiltatu a'yan bil irs. Biasanya khiltatu a'yan ini bil irs. Karena apa? Karena harta warisan. Baik. Seorang meninggal dunia, meninggalkan dua anak laki-laki. Baik. Tidak ada baik ahlul furud. Tidak ada ahlul furud yang lainnya. Artinya semua hartanya jatuh ke dua anak ini. Paham barulah itu. Tidak ada ahlul furud yang mendapat setengah, sekian-sekian, tidak ada. Pokoknya semua harta sang bapak ini langsung lari kedua anaknya. Baik. Yang ditinggalkan sekawanan kambing. 700 ekor kambing. Tak. Milik siapa itu? 700. Milik dua sang anak ini. Paham? Watakunu bisyara, ada juga terkadang dengan cara kongsi membeli. Ternak bersama. Barakallahu fikum. Anul sani, baik. Jenis kedua, khiltatu awfaq wahi ayyakuna nasibu kulli minhuma mutamayyizan ma'rufan wa yajma'u bainahuma al-jawari al-jiwar faqat. Khiltatu awfaq. Percampuran hanya sekedar sifatnya saja. Wahi ayyakuna nasibu kulli minhuma mutamayyizan ma'rufa. Saya memiliki sekian ratus Ja'far memiliki sekian ratus. Barakallahu fikum. Kemudian wa yajma'u bainahuma al-jiwar faqat. Yang menjadikan kami berkumpul ya bertetangga saja atau pengembalaannya sama. Tapi kalau pas pulang ya langsung baik. Langsung masing-masing. Paham barakallahu fikum. Dan ini asar. Baik. Kami saya yang jumlahnya 100 ekor, kami aja 100 ekor, barakallahu fikum. Ketika digiring kembali masing-masing. Paham barakallahu fikum. Walaupun ketika dikembalikan mungkin bersatu. Anak tetangga dengan dia. Baik. Anak tahu kambing-kambing anak. Mungkin macet. Warna-warna tersendiri. Barakallahu fikum. Baik. Ja'far juga demikian. Warna apa gitu. Atau diberi tanda. Dikasih anting di telinganya. Misalnya. Baik. Cepet. Cepet. Ada semuanya tanda. Sehingga diketahui. Oh ini punya saya. Oh ini punya si fulan. Saltat al-fad. Wahia binawaiha tusayirul malaini al-muqtaritaini kalmalil wahid idha kana majmu'ul malaini nisaban. Dua ini, kalau memang barakallahu fikum, dua jenis ini tusayirul malaini muqtaritaini kalmalil wahid, dianggap satu harta idha kana majmu'ul malaini nisaba. Kalau ketika dikumpulkan itu kambing-kambing atau sapi-sapi atau unta-unta cukup satu nisab. Pamrang. Wa yakuna al-khaliyatani min ahli wujubiz zakah, dan pemiliknya adalah orang yang berhak untuk mengeluarkan zakat atau orang yang wajib mengeluarkan zakat. Kalau kana ahaduhuma kafiran, seandainya satu di antara keduanya kafir, sayyid la tafihu al-khaltah. Tidak dianggap khaltah. Mula itu asyir dan tidak memiliki pengaruh sama sekali. Paham barulah wikum. Baik. Misalnya saya memiliki Si A memiliki apa? Memiliki kambing 20 ekor. Si B memiliki kambing 20 ekor. Masing-masing 20 ini tidak mengeluarkan zakat, kan milikian belum sampai nisabnya. Nisabnya berapa? 40 ekor masing-masingnya. Tapi ketika barakallahu fikum digabung ini seit barang kambing-kambing, jumlahnya menjadi 40 ekor. 20 tambah 20 40, maka harus dikeluarkan satu apa? Satu zakat, satu ekor maksudnya ditanggung berdua. Paham? Ditanggung berdua. Wa yasarikal malani al-mukhtalitani fil mirah. طيب وهو المبيد والمأوى ويشتركان في المسرح طيب فيصرحنا جميعا. Ini juga barakallahu fikum disyaratkan untuk bisa dikatakan al-khiratah dicampur memang tercampur. Barakallahu fikum. Al-mukhtalitani fil marah wa huwa al-mabit. Ya, ini tempat tinggalnya kandangnya satu. Wal ma'wa wasyarikani fil masrah, tempat pengembaraannya juga sama. Wa yarja'na jami'a, berangkat pergi sama-sama. Wal mahlab wal mar'a, tempat pengambilan susu sama, pengembaraan sama. Wal fahl, demikian juga pejantan juga sama. Fa yakunu fahlu dirabi wahidan mustarikan laha jami'a. Baik. Fa idza tawafarat hadhihi syurut asbaha al malani kal malil wahid. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka harta itu walaupun beberapa pemiliknya dianggap satu pemilik. Baik. Yata'atsaru bi ta'thir al khilfah. Pencampuran ini memiliki pengaruh. Kita oleh salam-salam, la yajma'u baina mutafarriqin wa la yufarraq baina mujtama'. Khasyyat as-shadaqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dikumpulkan. Tidak boleh dikumpulkan berapa? Tidak boleh dikumpulkan sesuatu yang terpisah, dan tidak boleh dipisahkan sesuatu yang terkumpul, karena takut mengeluarkan zakat. La yajma'u baina mutafarriq. Baik. Barakallahu fikum. Wa la yufarriq baina mujtama'. Kalau kambing tadi, berapa tadi? Kalau kambing 40 sampai 100 20. 40 sampai 100 20. Dua pemilik untuk satu gembalaan. Barakallahu fikum. Baik. Yang masing-masing sebenarnya memiliki 40-40. Paham? 40-40. Si A 40 ekor di kambing-kambing ini. Ini juga boleh. Jadi semuanya berapa? 80. 80 ekor yang dikeluarkan berapa? 40. Apaan? Jangan 40. Kurang dari 40. Supaya ketika dipisah, tidak ada yang harus mengeluarkan zakatnya. Paham kan? Baik. Taruhlah 60. Barakallahu fikum. Taruhlah 60. 60 ekor, 30. Baik. Selama ini barakallahu fikum bersama. 60 kan harus dikeluarkan berapa? Masih tetap 1 ekor. Boleh dari 40 sampai 120 tetap 1 ekor. Tapi ketika mereka bagi, so masuk waktu pengeluaran zakat ini, berarti saja orang. 30-30 tidak ada zakat ini. Tidak dikeluarkan zakatnya, dia juga tidak keluarkan zakatnya. Karena masing-masing memiliki 30. Paham barulah itu. Demikian juga kebalikannya. Baik. Ini 40. Masing-masing apa? Mestinya mengeluarkan zakat. Satu yang satu ekor. Kasih gabung dong. Supaya seorang cuma kasih keluar berapa? Satu ekor, karena cuma baru sampai 80. Bang, digabungkan sesuatu yang terpisah dan dipisahkan sesuatu yang tergabung, karena takut zakat ini tidak diperbolehkan. Barangkali itu orang-orang yang mau lari dari zakat. Wa ma kana min khaliyataini bainahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Kalau memang dua pemiliknya, dikeluarkan masing-masing barakallahu fikum dan ditanggung masing-masing. Fal khiratu tu'athiru fi ijabi zakati wa fi isqatiha. Dan maka apa? Al khiltah, pencampuran kepemilikan ini memiliki pengaruh tentang wajibnya zakat dan digugurkannya zakat. Termasuk di antaranya yang memiliki kambing-kambing itu orang kafir. Tidak memiliki pengaruh. Wa dzalika fi bahimatil an'ami khassatan duna ghairiha. Dan ini hanya pada permasalahan binatang-binatang ternak. Wa misalul jam' bainal mutafarriq. Nah, contoh di sini. Mengumpulkan dua yang berpisah. Ashkhas thalatha. Ashkhasun thalathatun. Ashkhasun thalatha. Kullu wahidin minhum yamliku 40 min al-ghanam. Ini contohnya lain barakallahu fikum. Tiga orang. Setiap orang memiliki berapa? Tiga. Ashkhas thalatha. Kul wahid minhum yamliku 40. Tiga orang masing-masing memiliki 40 ekor kambing. Mestinya harus mengeluarkan mereka apa? Setiap orang satu-satu-satu. Tepai jema'uha mi'ah wa isrin. Dikumpulkan menjadi berapa? 120. 120 berapa keluarga zakatnya? Tetap satu ekor. Tepala etabarna. Fala etabarna kulla wahidin wahdahu la wajaba alaihin salatu syiah. Kalau kita hitung setiap orangnya, dia harus mengeluarkan setiap orang satu ekor, satu ekor, satu ekor. Lakin idza jama'na al-ghanam, akan kalau kita kumpulkan satu kambing-kambing ini menjadi 120, fala yakunu illa syawahida, maka tidak ada zakat yang dikeluarkan kecuali satu ekor. Fahuna jama'u baina mutafarriq. Maka di sini katakan mereka mengumpulkan dua mengumpulkan perkara-perkara, mengumpulkan sesuatu yang terpisah-pisah. Baik, barakallahu fikum. Kongkol mereka, daripada kita keluarkan satu, ngalir satu, ini satu, kasih kumpul juta orang. Baik, menjadi berapa? 120. Toh yang keluar berapa? Satu ekor. Terempat lagi, jenuh. Satu ekor itu. Nah, ini namanya apa? Gila. Lagi kita jamaah, makanya mesti. Jama'u bainal mutafarriq li'alla yajiba 'alaihim salatu syiah bal wahidah. Ini hilah, supaya mereka lari dari setiap orang satu ekor kambing, maka mereka mengumpulkannya untuk mereka keluarkan satu ekor kambing yang mereka bagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Wa misal tafriq bainal mujtama'. Contoh membagi sesuatu yang terkumpul. Syahsun 'indahu 40 syah. Seseorang memiliki 40 kambing. Fa idza 'alima bi maji'il 'alil farraqa bainahuma faj'ala 20 minha fi makan 20 fi makan akhar fa la yu'khadhu 'alayha zakatun li 'adami wurudiha an yusab mutafarriqa. Baik, ada orang barakallahu fikum memiliki 40 ekor kambing. Baik, kalau menjelang penarikan zakat, dia pisah kambingnya, taruh di sana satu, taruh di sana satu, atau dia serahkan itu sementara kepada anaknya atau istrinya. Wahai istriku, aku serahkan kambingku 20 ekor kepada ente. Barakallah itu. Bukan kambingnya toh. Bahkan harus milik. Syarat untuk dia wajib mengeluarkan bahwa itu adalah miliknya. Ini sudah bukan miliknya. Pas tugas pengumpul zakat selesai di wilayah itu, dia kasih kembali ulang. Mari ke sini itu yang 20 ekor. Diserahkan ulang oleh istrinya. Ini kong kali kong, barakallahu fikum. Ini semuanya adalah hilah. Baik. Fala yu'khadhu 'alaiha zakatun bi adami bulughiha an nisab mutafarriqah. Artinya tidak diambil. Ini contoh, baik contoh-contoh yang lain barakallahu fikum ini biasa disebutkan juga. Walhasil, jangan menggabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan memisahkan sesuatu yang tergabung hanya karena takut apa? Mengeluarkan zakat. Kalau perlu orang yang mestinya semangat, relatif semangat dalam mengeluarkan zakat. Baik, karena yakin bahwa itu tetap milik dia. Baik, milik dia. Masa nanti dari asrat dia mendapat sesuatu yang sangat jelek. Barakallahu fikum. Padahal maunya dia kan yang baik. Baik, lakukan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Barakallahu fikum. Apa itu? Apa? Ya. Mereka mau mengeluarkan zakat masing-masing. Lah, barakallahu fikum. Kalau perlu lebih dari itu, silakan. Ingin dapat tapi zakat, pengen tapi sedekah, ambil. Nabat, barulah ni. Kalau orang yang betul-betul apa namanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti ini, tidak dia terlalu perhitungan. Tidak perhitungan kalau itu adalah lillahi Subhanahu Wa Taala. Bahkan lebih dari itu dia berikan. Baik. Allah musta'an. Bahkan lebih dari itu dia berikan. kalau memang dia adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang tahu arti zakat, bahwa tetap milik dia nanti di hari kiamat, pahalanya tetap untuk. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.